Rina Amelia, Nela Karisma, Gita Selviana, Desi Talita, Aulia Mustika, Ana Rosi, Gesi Aluna, kemudian juga Novira Asara, Novi Karisa, 9 pedangdut-pedangdut top yang dimiliki Jawa Timur hadir memberikan satu tembang purna jumba bersama-sama dengan kita L A G I S T A Lagista. Ini kok aku tahu

Nela. Nela Karisma Scorpio Andrew. Yeah. Kok ra tau ngepenake seneng pasti tahu lagunya semuanya ya. Spesial buat kalian fansku tercinta. Aku minta semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Yeah. aja dong ini. Nela Karisma. Citu nada. Oba ole. Selamat malam semuanya. Citu nada. Oba ole. Kan tiba sekarang mati, nengnya. adik Yudi. Aku tak senyala rimo mundur timbang loro ati. Tak oya mongkono wis lali karo aku iki. buat tembang campur sehari di sini ya. Nela Karisma. Yo, ayo lagi jatuh. Safari Record. Aplikasi Safari Record. ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang gemerlap yang mripatku terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau duka mung ganti kanca mesra mergo thank you. sukunya. Scorpio, hey! Scorpio! Asik, asik. Thank you.